hello, hello, hello, hello, hello. Kembali kita berjumpa lagi. Kini hilanglah rindu, kita telah bertemu. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Waktu berpisah, rindu ingin berjumpa. Ini setelah bertemu, aku mau kau apakan? Seumpama kau santapan, tentu segera ku makan. Sudah tak sabar lagi. Seluruh tubuh ini sudah siap menanti. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Berpisah, rindu ingin berjumpa. Ini setelah bertemu, aku mau kau apakan? Seumpama kau santapan, tentu segera ku makan. Sudah tak sabar lagi.